Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد ما شاء الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kemarin telah kita bahas berkaitan dengan makharijul huruf, di mana Ibn Jazari mengatakan bahasanya makharijul huruf itu ada 17 makhraj. Dalam hal ini ada terjadi khilaf di kalangan para ahli qiraat dengan 4 pendapat yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian sebelum kita masuk pada rincian apa yang dibahas oleh Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, ada baiknya untuk kita sedikit mengenal tentang bagian-bagian daripada mulut. Ini penting ya. Mengenal yang pertama, mengenal gigi, bagian-bagian gigi. Yang pertama ada namanya sanaya. Sanaya ini gigi seri. Gigi seri. Ini 2 di bawah, 2 di atas. Ini yang pertama kali keluar. Nah, gigi ada 32, 16 di atas, 16 di bawah. Yang pertama sanaya, yang di atas namanya sanaya al-ulya, yang di bawah namanya sanaya al-sufla. Ada 4. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah ruba'iyat. Ruba'iyat ini letaknya di sebelahnya gigi seri. Kanan dan kiri atas bawah 4 giginya. Namanya ruba'iyat. Dikatakan ruba'iyat karena ya murabba'at. Kemudian yang ketiga ada namanya anyab atau gigi taring ya. Gigi taring. Ini juga 4 ya. Di sebelahnya ruba'iyat. Masing-masing 1 kanan kiri, atas dan bawah ya. Gigi taring. Kemudian yang keempatnya adalah al-adras. Al-adras. Kita pakai beban tulis ya. Dibongkar. Aqsamul asnan, pembagian dari gigi. Yang pertama ada as-sanaya. As-sanaya ini ada empat, ya. Al-ulya dan as-sufla. Ini dua. Kemudian yang kedua ar-ruba'iyat. Ini juga empat. Kemudian yang ketiga ada al-anyab, nab, ya, jamak dari nab. Ini ada empat. Dan yang keempatnya adalah al-abras. Al-abras. Al-abras ini gigi apa? Geraham. Gigi geraham ini ada 20. 22 12 itu ya. 4 4 miliknya sanaya, rumba'iyat 4, kemudian anyab juga 4. Kemudian yang abras ini terbagi 3. Yang pertama al-zawahik. Yang kedua ini al-pawahin. Dan yang ketiga adalah an-nawajid. An-nawajid. Al-tawahin. Al-tawahik ini yang di sebelahnya gigi taring. Kemudian tawahin yang paling kuat. Ya. Tawahin untuk tahan. Tahan itu artinya adalah untuk numbuk. Nah, ini adalah untuk ngunyah biasanya. Namanya tawahin. An-nawajid. Nah, ini yang terakhir di belakang. Ini bagaimana sabda Nabi? Adzu 'alaiha bin nawajid. Adzu 'alaiha bin nawajid. Ini 4. Ini yang paling banyak, ya. 4. Nawajid juga 4. Kemudian yang ini 12 tawahin. Dan nanti yang banyak berkaitan adalah di sama di al-abras. Berkaitan dengan makharij itu pada di sanaya dan gigi al-abras. Yang paling terkait dari apa gigi ini, tetak gigi ini yang mustakmal, yang banyak dipakai dalam makharij pada dua, sanaya dan al-abras ini. Kemudian mengenal apa namanya bagian-bagian dari lidah, mawadhi' al-lisan. Ini juga penting supaya kita juga mengerti letak-letaknya. Mawadhi' lisan ini bagian-bagian daripada lidah. Ada aqsal lisan. Yang pertama adalah aqsa al-lisan, pangkal lidah. Kemudian yang kedua wasat al-lisan, bagian tengah. Dan yang ketiga, tarf lisan, bagian ujung. Kemudian yang keempat ada hafatul lisan. Jadi kalau dari pangkal, kemudian bagian tengahnya, kemudian ini ujung. Kemudian hafatul lisan ini pinggirnya. Pinggir hafa. Kemudian yang kelima ada batnul lisan, bagian perutnya. Dan yang keenam zahrul lisan. Susahnya. Zahrul lisan. Ini di antara bagian-bagian lidah. Aqsal lisan. Di pangkal lidah. Kaf, qaf. Ya. Wasatul lisan, huruf syajariyah. Jim, shin, ya. Tarful lisan, ini paling banyak. Di tarf. Nun, lam, dan ra, dan wad. Banyak ya di tarful lisan. Kemudian hafatul lisan, hafa lam dengan wad. Batnul lisan. Ini sedikit pada zahrul lisan dari huruf ra. Kemudian, kembali kepada masalah makharij ini. Sebagaimana kemarin kita bahas bahwa makharijul khufi pada 17. Ala ra'yin. Ya. Ala rajih. Dengan pendapat yang rajih itu ada 17. Tapi sebenarnya khilafnya juga khilaf lafzi. Artinya bukan khilaf yang hakiki. Karena sisi khilaf ini, di mana pendapatnya Sibawi dengan Al-Farra yang mengatakan bahwa makhraj jawf ini tidak ada. Dan dikembalikan kepada makhraj aslinya. Jawf itu dari waw, ya, dan alif. Waw dikembalikan kepada makhraj syafatain. Kemudian ya kepada makhraj wasatul lisan. Kemudian alifnya kepada hamzah. Kemudian pendapatnya Al-Farra yang menjadikan lam, nun, dan ra jadi satu makhraj ini memang juga karena berdekatannya. Dan memang sangat berdekatan. Limit sekali antara tiga huruf ini. Lam, nun, dan ra. Namun, lam dan nun serta ra ini memiliki kekhususan. Artinya ada khasais, ada kekhususan-kekhususan khusus dari tiga huruf ini. Yang tidak dimiliki satu dengan yang lainnya. Menunjukkan ini berbeda. Lam memiliki ada kaitannya dengan tarqiq, tafkhimnya. Ra juga demikian. Ahkamur ra nanti juga ada sendiri. Kemudian apalagi nun ya. Yang banyak masalah ini. Yang menunjukkan bahwasanya itu memang makhrajnya adalah berbeda. Meskipun limitnya sangat tipis sekali, tapi begitu dekatnya. Maka ini faedah daripada khilaf ini. Sekali lagi adalah bukan khilaf yang hakiki, bukan khilaf yang hakiki, tapi khilaf yang lafzi saja. Dan terjadinya titik permasalahan perbedaan ini karena apa namanya sandaran huruf pada makhraj itu dari sisi kuat dan tidaknya. Di mana huruf jauf, huruf mad ini kan tidak punya sandaran. Ini artinya habisnya apa huruf ini adalah sampai habisnya nafas, batas. Sementara kalau yang lainnya kan tidak ada sandarannya. Kepada lisan, kepada apa namanya ini halak misalkan atau syafatain, ini ada sandarannya. Tapi huruf jauf atau huruf mad tidak memiliki sandaran. Katakan a i kan enggak ada. Dan dengan huruf yang lain. Ai ba au kan. Ab kan. Berhenti sampai itu. Tapi huruf mad tidak demikian. Maka ini yang kemudian menjadikan Sibawaih dan Al-Farra menghilangkan makhraj ini. Ini titik daripada permasalahan terjadinya khilaf di kalangan mereka para ahli qiraat. Kemudian kita langsung masuk pada bab di makharijul huruf. Qala Ibn Jazari rahimahullahu taala makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Yang pertama fa aliful jawfi waqtaha wa hi huruf mad lil hawa'i tandahi. Kata beliau fa aliful jawf, makhraj yang pertama adalah aliful jawf dan dua saudaranya waw dan ya. Ini makhraj yang pertama adalah alif, waw dan ya yang disukun sebelumnya harokat yang semisal. Alif setelah fathah, waw setelah dhamma dan ya setelah kasrah atau huruf mad. Dikatakan huruf mad atau huruf jauf. Kenapa dikatakan huruf jauf? Karena keluar min jaufil fam, dari bagian rongga mulut. Tidak ke atas, tidak ke bawah, ya. Bagian apa? Rongga mulut. A lepas. I jadi tidak punya sandaran ke atas ataupun ke bawah. Hanya di sini perlu diperhatikan. Kalau kurang pas pun juga akan kepada imalah. Pada imalah. Khususnya pada kasroh. Makanya ketika mengucapkannya pun juga harus lepas. Gitu. Ini pada huruf yang pertama dari makhraj al-jawf atau huruf mad. Dikatakan huruf mad karena memang apa panjangnya. Ya, tidak punya sandaran. Juga dikatakan huruf hawaiyah. Karena berakhirnya adalah dengan berakhirnya nafas. Habisnya nafas baru berakhir. Dikatakan huruf jawf, huruf mad, atau huruf hawaiyah, huruf hawa. Ini yang pertama. Dan selamanya ini adalah disukun. Huruf jauf ini selamanya disukun. Huruf jauf atau huruf mad ini selamanya disukun. Kalau yang berharokat itu bukan. Nanti adalah sendiri. Wow. Ya. Bukan masuk dalam huruf apa jauf. Ini huruf jauf ini di selamanya disukun. Beda. Bukan. Alif ini bukan. Bukan hamzah. Kalau yang disukun itu adalah alif. Kalau yang berharokat itu adalah hamzah. Dan hamzah makhrajnya adalah dari halaq. Dari tenggorokan. Dan ini makhraj yang paling, boleh dibilang paling jauh. Fa'aliful jawfi waqtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fa'aliful jawfi waqtaha wahi hurufu mad lil hawa'i tandahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasfihi fa'ainun ha'u. Makhraj yang kedua adalah dari makhrajnya halaq. Ya. Ini sudah ini ya. Makhraj yang kedua adalah makhrajnya halaq. Yang pertama, makhraj al-jawf. Tadi sudah. Kemudian yang kedua, makhraj al-halq. Makhraj al-halq. Thumma li'aqsal halqi hamzun ha'u. Ini terbagi jadi tiga. Ada aqsa al-halq. Wasat al-halq, bagian tengah. Dan yang ketiga, adna al-halq. Adna al-halq. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Keluar dari aqsal halq adalah hamzah dan ha'. Thumma li wasthihi fa'ainun ha'u. Dari wasat al-halq keluar ain dan ha. Nah, kemudian dari adna bagian apa ujung tenggorokan adalah thumma li wasthihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha. Aqsa al-lisan fawqa thumma aqsa al-lisan. Qala aqsa thumma li aqsa al-halqi hamzun ha'u. Hamzah dengan ha, ini yang pertama dari aqsa al-halq, bagian pangkal tenggorokan. Sekali lagi, ini hamzah, kalau tadi adalah alifnya keluar dua, dan ini yang paling jauh ya. Makhraj yang paling jauh dalam makhrajnya hamzah dan ha. Namun sering pada apa ha khususnya ini yang sering hilang. Kemudian hamzah sering kepada ain. Ini yang sering bercampur. Kalau hamzah ha-nya sering hilang ya. Sering karena hamzah min af'atul huruf, di antara huruf yang paling lemah. Ini adalah huruf ha. Ini. Ha, ini adalah huruf yang termasuk huruf yang paling lemah. Karena itu sering dilipat. Padahal mestinya adalah apa sebagaimana kemarin sudah kita mukaddimai bahwa masalah tajwid ini adalah sebagaimana Ibnu Jazari mengatakan bahwa tajwid ini adalah memberikan huruf dengan haknya, memberikan hak-hak huruf. Sebagaimana mestinya dari makhrajnya dan juga sifatnya. Yang lemah juga diberikan sesuai dengan kadarnya, yang kuat pun juga demikian. Tidak kemudian yang kuat itu mengalahkan kepada yang lemah. Ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aqsal halq, hamzah dan ha. A, bukan A, A. Dalam pengucapan ada semacam tekanannya. A, I, U, A. Ketika disukun, A. Coba, A, I, U, A. grade? A. A. A. A. A. Terus? I. A. U. A. A. Kalau dia kan? Apa? Ketika mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah, ini semacam ada tekanan. Jadi berat, ya. Ada tekanan, ada bobotnya. Bukan sekedar keluarnya suara tok. A, I, U, kan. Ya. Tapi, ya, zarhum ya kulu, bukan ya kulu. Ya kulu. Ya. Zarhum ya kulu wa yatamanta'u. Wayulhihimul amalu. Wayulhihimul amalu. A, jelas ya. Baik, sekali lagi. A, I, U, A. Coba. A, I, U, A. Baik. Kemudian yang kedua, H. H, ini satu makhraj dengan hamzah. Satu makhraj dengan hamzah. Dan hampir sifat-sifatnya adalah sifat yang lemah. Nanti bagus, sifat akan kita bahas. Ini semuanya adalah, hampir semuanya sifat-sifat yang lemah. Dan H ini yang paling sering hilang, ya. Coba sekarang ha, ha, hi, hi, hu, hu, ah, ah. Jangan berlebihan, juga jangan wasatnya, ummatan wasata, ya. Khairul umuri awsatuha, ya. Ini jangan berlebihan, ya. Khususnya di ha ini, karena ini paling banyak mengeluarkan nafas. Kalau korek-korek itu ini paling bakhil dengan huruf H-nya. Artinya pintar sekali untuk nyuri nafas di sini. Karena ini sebenarnya kan apa namanya? Paling banyak mengeluarkan nafas. Nah, kalau banyak mengeluarkan nafas berarti apa? Ini akan mengurangi jelas nanti. Maka di sini harus pintar-pintar. Dan ini tentunya adalah kalau sudah sempurna ya, marhalah di mutqin ini di H-nya. Ya. Coba sekali lagi. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Ah. Ah. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Ah. Ah. Ya, jadi ha ini bukan huruf dada, itu bukan sebagai mengatakan, tapi memang lebih dekat, ya. Ini adalah huruf apa? Halq, aqsa al-halq. Sekali lagi, ini sering. Nanti kalau praktek lebih banyak dia nanti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haknya hilang. Nih. Ini sering seperti itu, ya. Huruf ha itu paling sering. Alhamdulillahi, barang sedikit kelihatan. Karena ini adalah sekali lagi huruf-huruf idhar semua. Ini adalah semuanya huruf-huruf idhar yang harus ditambahkan. Alhamdulillahi Rabbin Alamin. Ini hak, ya. Maka betul-betul diperhatikan pada haknya. Kemudian yang kedua, wasat al-halq. Ain dan hak. Satu makhraj. A. Ai, au, a, coba. A, ai, au, a, lagi. A, ai, au, a. Dan ini yang apa namanya, lidah kita enggak terbiasa dengan itu. Biasanya nga atau a kepada hamzah, ya, biasanya gitu. Kalau nga masih mending, ya. Masih istilahnya masih ada baunya ain, makhrajnya. Tapi kalau ke a, ini yang hamzah, ini sudah beda, ya. Sudah tabdirul harf bil harf, ya. Sudah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Sekali lagi, a, ai, au, a. Dengan a, au, wa, li, a. Nah, hamzah juga A awwali a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Kalau dulu saya ketika awal belajar ini, al-a'u minal a'i a'am ma'i mi'a'au wali'a'a. Dengan hamzahnya kan keluar semua. Jelas untuk latihan ini ya. Supaya maksudnya bisa pasin. Baik, ini yang pertama dari wasat al-halq. Yang kedua, ha. Juga, pokoknya jangan berlebihan. Kalau ha-nya orang Syam, itu ha. Nah, ini terlalu berlebihan. Ini. Waktu kemarin bahas dengan, itu juga bahas dengan daurah dengan Imam Masjid Nabawi Syabdul Muhsin Al-Qasim. Ada salah satu peserta itu pernah belajar di Syam. Terpengaruh dengan haknya sana langsung dari Syam ya. Langsung digitukan. Nyata memang ada khas ini. Yang apa namanya? Itu di haknya terlalu berlebihan ya. Ah. Ini ya tengah-tengah saja enggak perlu bian. Ini hak. Ha, hi, hu, ah. Ya. Coba. Ha, hi, hu, ah. Lagi. Ha, hi, hu, ah. Baik. Bisa, enggak banyak. Enggak satu-satu ya kalau dengan waktu ini. Kejar waktu ini. Jadi, tolong, meskipun kita bareng-bareng, tapi, betul-betul lah ya. Diperhatikan. Kalau anu biasanya saya tunjuk satu-satu. Ini tapi banyak juga dan waktunya juga cuma 2 hari masalahnya. Nanti habis untuk itu aja. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga adna al-halq. Bagian ujung tenggorokan. Ada pangkal, bagian tengah, kemudian ujung-ujung ini yang lebih mendekat kepada lidah, kepada pangkal lidah. Ujung tenggorokan ini yang lebih dekat kepada makhrajnya pangkal lidah. Adna al-halq. Gha, ghi, ghu, ag. Gha. Coba ghi, ghu, ag. Lagi gha, ghi, ghu, ag. Perhatikan semua yang di situ ada dengan logat kita ada huruf o-nya, ini bukan huruf syafatain, bukan wo, demikian pula bukan kho, tapi ro. Nah, ro mau diapa-apakan, masalahnya bukan huruf syafatain ya. Ro tetap keluar sama ro. Bukan huruf syafatain. Ini lidah kita enggak terbiasa. Biasakan ini mimiknya bibir jangan ikut. Karena bukan huruf syafatain. Ya. Gha, ghi, ghu, al. Coba lagi. Gha, ghi, ghu, al. Ini ketika khususnya ketika di fathah, kalau di dhamma jelas mimik ikut. Karena ini tapi semua ini pada yang di situ ada o-nya, ra, ba, ya, wa, semuanya bukan huruf syafatain. Maka bibir ini tidak, nggak boleh bergerak ya. Dan sekali lagi butuh latihan. Karena sekali lagi kita nggak terbiasa dengan itu. Kemudian yang kedua dari makhraj adnal halaq adalah kha, juga sama kha, khi, hu, akh. Ah. Lagi kha, kha, khi, khi, hu, hu, ah. Kha, kha, khi, hu, ah. Jangan terlalu berlebihan juga jangan kepada ha ini. Kha, kha, kha, khi, hu, ah. Ah, bukan ah. Ah, terlalu berlebihan ya. Ah, ah, ya. Ini makhraj yang kedua atau sudah makhraj yang keempat ya, dari makhrajul halq. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasthihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha adna al-halq gha dan kha ghainun kha'uha. Jelas ya? Dan ini semuanya ada huruf idhar tambahkan, khususnya nanti kalau dipraktekkan itu di ha yang sering, ha dan hamzah. Nah, ketika fi halatil infirad, ketika mengucapkan dalam keadaan sendiri kita bisa, tapi ketika halatil tarkib, khususnya ketika dalam susunan kalimat ini yang apalagi itu kadang terpengaruh. Kalau mengucapkan sendirian ini kan tidak pengaruh dengan huruf yang lain, tapi ketika dalam tarkib, dalam susunan kalimat, dalam ayat, ini tentunya kena pengaruh dari huruf-huruf yang lain. Ini. Ya, dengan apa tarkib tafkhimnya, kemudian tebal tipisnya, sampai kemudian bisa hilang. Atau kuat lemahnya, ini yang kemudian huruf-huruf yang kuat itu sering kemudian mengalahkan pada huruf-huruf yang lemah. Ini. Maka ini perlu diperhatikan bahwa yang lemah tetap diberikan sesuai dengan kadarnya, yang kuat pun juga wa'ti kulladzi haqqin haqqahu, ya, masing-masing diberikan sesuai dengan haknya. Inilah Islam ya, yang selalu adil menempatkan pada tempatnya dalam segala hal. Maka kita ambil faedah dari sini pun juga ini, kita belajar apa tajwid ini seperti itu, praktek Islam dalam muamalah, dalam apa mawaqif, berbagai sikap pun seperti itu. Ini bagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'annakum ummatan wasata, tengah-tengah, bainal ghulu wal jafa, antara yang berlebihan dengan yang menggampangkan. Kemudian berikutnya masuk dalam makhrajul lisan, ya. Makhraj yang ketiga, makhrajul lisan. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasthihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha walqafu aqsal lisani fawqu thumma alkafu asfal. Yang ketiga makhraj al-lisan, makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan ini ada yang pertama dari wal qafu aqsa lisan, aqsa al lisan, pangkal lidah, pangkal lidah bagian atas. Aqsa lisan ini tapi qariban min al-halq. Aqsa lisan fawq, ini keluar qaf. Sama-sama dari pangkal lidah. Pangkal lidah, ya. Tapi lebih dekat kepada tenggorokan. Pangkal lidah ini ada dua, aqsal lisan. Yang pertama qaf, yang kedua kaf. Kaf lebih dekat kepada lisannya, kepada mulut, ya. Lebih dekat ke mulutnya. Jadi atas dan bawah, qaf lebih ke atas, kaf ke bawah. Ini aqsal lisan yang kedua. Masih di aqsal lisan, qariban minal fam, dari mulut, atau di sini ya fawq, keluar qaf, ini asfal, yang ke bawah keluar kaf. Wal qafu aqsal lisan thumma aqsal lisani fawq thumma al kafu asfal. Qaf Nih, dari pangkal lidah lebih dekat kepada tenggorokan. Maka ini merupakan persimpangan, ya. Aqsal lisan lebih dekat kepada pangkal lidah, awal dari makhrajul lisan. Ini makhrajnya lidah adalah qaf, tapi merupakan lebih dekat kepada halaq, kepada tenggorokan. Ngo, bukan, bukan ngo, ngo, ya, ngo, li, ngu, ag, coba ngo, li, ngu, ag, lagi ngo, baik, ini ngo. Kemudian yang kedua lebih dekat kepada mulut. Keluar ka, ka, ki, ku, ak, lagi, ka, ki, ku, ak. Baik, kaf dengan sifat hams yang ada, sedikit bersamaan keluarnya suara keluar nafas, ya. Keluar nafas, ini ak, tapi juga tidak berlebihan, ak. Allahu Akbar. Ini juga enggak benar. Ya. Ini kaf. Jadi pengucapan pun juga sederhana saja. Artinya jangan berlebihan. Kaf. Zalika. Zalika. Ka. Ka. Ki. Ku. Ak. Ka. Ka. Walikak. Naminal mukni makikan kani kanika ka nya ka ki ku ak lebih dekat kepada satu makhrajnya memang, tapi ini adalah qaf lebih dekat kepada halaq, kemudian kafnya lebih dekat kepada mulutnya. Aqsal lisani fawqa thumma al kafu asfal. Kemudian berikutnya masih di lisan, dari ada 10 makhrajnya. Sudah 2. Thumma li wastihi asfalu wal wastu fajimu syinu ya. Wal wastu fajimu syinu ya. Yang ketiga, wasatul lisan. Wasat, bagian tengah dari lidah, ya. Wasatul lisan, ini tengah dari lidah. Thumma liwastihi fa'ainun thumma wal wastu fajimu syinu ya. Ini dari wasatul lisan keluar jim, syin dan ya. Fajimu syinu ya, jim, syin dan ya. Ini dikatakan huruf syajariyah. Dengan huruf syajariyah. Ya. Karena keluarnya min syajaril fam. Dari bagian tengah, dari mulut. Wasatul lisan. Jim, syin, dan ya satu makhraj. Ja, ji, ju, aj, ba, ja, ji, ju, aj, lagi, ja, ji, ju, aj, baik, ja, bukan ja, ja, ji, ju, aj. Kemudian yang kedua, shin, sha, shi, shu, ash, lagi, sha, shi, shu, ash, baik. Kemudian yang ketiga adalah ya, ya, yi, yu, ai, lagi, ya, yi, yu, ai, baik. Dan inilah yang imam dua Al-Farra dan Sibawai jadikan makhrajnya jauh pada ya ini kembali kepada makhraj aslinya di wasat lisan. Thumma liwas wal wastu fajim shin ya. Ah, berikutnya wadu min hafatihi idwaliya. Wad min hafatihi idwaliya, yang keempat adalah min hafatil lisan. Ma'a ma yuhadhihi min al-abras al-ulya. Min al-abras al-ulya. Keluar wad. Min hafadul lisan. Dari hafadul lisan. Hafad itu sini. Ya. Bagian pinggirnya lidah. Ma'a mayuhadi min al-abras al-ulya. Nempel ke gigi geraham. Yang atas. Kanan atau kiri. Ya. Kalau bisa, dua-duanya bagus. Tapi paling mudah di kiri ya. Yang kanan adalah al-fadah. Bukan dod yang keluar dari sini. Ya. Walab dodin. Biasanya gitu. Ini adalah dal yang mufakhamah. Ya. Dal yang dibaca tebal. Ya. Maka antara wad. Ya. Ini sama. Dua huruf yang sama. Semua sifatnya sama, berbeda hanya pada makhrajnya. Dan keluarnya juga sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di fatwanya juga mengatakan. Fissama syai'un wahid. Dikatakan fissama syai'un wahid. Kata beliau. Di, kalau nggak salah di juz yang ke-23. Halaman 350. Dan saya punya tulisan khusus berkaitan huruf wad ini. Ya. Bagaimana akwal para ulama berkaitan huruf wad ini. Ya. Huruf wad. Ini dengan satu buku khusus. Kalau misalnya saya bawa apa enggak itulah. Huruf wad. Dari mutaqaddimin sampai juga mu'asirin. Ya. Jadi bukan. Dan ini min ashabil huruf. Dari huruf yang cukup sulit. Ya. Nah itu bukan, khususnya bukan huruf kita ya. Huruf, bukan huruf kita. Karena nggak punya huruf itu. Repot-repot ya. Gampang-gampang saja. Ini wad. Bukan wad, tapi wad. Jadi dari hafatul lisan, nempel ke gigi geraham yang atas. Wad. Wa. Wa. Li. Wu, aw. Kalau susah, maka sebagian mengatakan tidak mengapa untuk kemudian disamakan dengan wo dari depan, dari tarful lisan, ya, dari ujung lidah dengan sanaya, ya, dengan sana yang atas, dengan gigi seri yang atas, wo, karena makhluknya sama. Walau lidahnya menyamping ya ke gigi geraham yang atas ya nempelnya walawadin ghairil maghdubi, bukan maghdubi, do, bukan. Ini adalah dal yang mufakhamah, dal yang mufakhamah. Ini mungkin agak aneh ya, enggak kayak biasanya atau enggak biasa yang terdengar. Dulu pun saya mungkin seperti itu, tapi telah membaca rujukan-rujukan yang ada, marajiknya. Ternyata semuanya hampir ya, dari atas Syalbani di kasetnya beliau, saya punya juga. Cara ini masalah itu juga. Ya mu'asirin ya, Syekh bin Bas juga ada dari kalangan ulama sekarang. Meskipun itu kalau ngomong kepada, oh ini bukan rujukan, karena bukan ahli qiraat. Ini masalahnya bukan masalah qiraat, ini masalah nutuk. Ya. Masalah nutuk bagaimana pengucapan. Pengucapan ini. Dan ini yang namanya pengucapan itu kan bagaimana apa namanya dari dulu mengucapkan ini sepanjang apa sepanjang sejarah manusia khususnya sepanjang sejarahnya orang Arab bagaimana sebenarnya huruf yang ini yang benar dari huruf ini dikatakan huruf yang hilang. Ini. Meskipun memang dalam hal ini ada itu sekali lagi ada beberapa perbedaan mengatakan dengan dibentangkan semuanya lidahnya ke atas ini. Tapi dari hampir semua ahli qiraat, ahli lughah ya. Kemudian juga para fuqaha baik dari kalangan semua madzhab ya pun juga bicara. Keterangannya banyak ini. Ibnu Katsir di tafsir di surat Al-Fatihah di akhir ya. Sebelum akhir dari surat Al-Fatihah beliau juga bicara. Termasuk yang yughtafaru an. Artinya dimaafkan. Ketika membaca walawwalin itu dari tarful lisan. Walawwalin karena memang dari jenis yang sama. Ya. Ya. Ashabul huruf. Ya. Dan apa namanya jadi berkaitan dengan wad ini jelas kembali kepada rujukan yang ada itu bahwa wad ini sama persis karena itu Ibnu Jajjah juga mengatakan membuat bab khusus di bab ini ya wadu bistitalatin wa makhraji mayyiz min al-wa'i wa kulluha taji wadu kata beliau wad dengan sifat istitalah dan makhrajnya mayyiz min Allah, bedakan dari dha-nya. Artinya, wad, bedakan dari dha dengan makhraj dan sifat istitalahnya. Ini bab sifat yang kita bahas. Karena perbedaan antara wad dengan dha hanya di makhraj dan istitalahnya ini. Dan sifatnya ini. Dan istitalah ini adalah sifat istitalah, adalah sifat yang itu bawaan dari makhrajnya. Bukan sifat asliyah. Tapi ini adalah sifat bawaan dari makhrajnya wad. Ya, yang memiliki makhraj yang panjang. Ini. Berbeda dengan wad. Yang itu adalah dari tarf lisan. Dari ujung lidah. Dengan usul sanayal ulya. Dengan pangkal gigi seri yang atas. Ini. Ini. Maka makhraj yang berbeda. Ini. Wadu bistitalatin wa makhraji mayyiz min adha bedakan dari dha wa kulluha taji. Nah, kemudian beliau apa namanya menyebutkan ayat-ayat yang membedakan antara dha dan wa banyak itu. Ini yang menjadi perhatian. Maka silakan antum merujuk yang gampang apa itu di tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Fatihah. Kemudian itu kalau Syekhul Islam itu membawakan khilaf yang ada beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan apa bagaimana hukumnya makmum di belakang orang yang tidak bagus dalam baca fatihahnya maka kemudian kata beliau khususnya ketika huruf apa walawwalin ini maka beliau mengatakan ada dua kalau dibaca walawwalin dengan wa ini maka ini yuktafar an ada dua qaul pertama tidak sah pendapat pertama mengatakan tidak sah salatnya tapi pendapat kedua mengatakan ini sah dan ini kata beliau lebih akrab karena memang dua huruf ini adalah huruf yang susah dibedakan antara wa dengan wa tapi kalau kemudian seperti yang diucapkan sekarang bot kan gampang saja dibedakan walabodin suaranya pun sudah beda ya. ghairil maghdubi, maghdubi, tidak beda ya. Adalah dal yang mufakham. Maka apa artinya kemudian Mujadzin mengatakan mayyiz min Allah, bedakan. Kan sudah beda ini tadi, suara sudah beda. Dan juga mau tidak mau kalau kemudian wad dibaca dal yang mufakham pada ayat-ayat ketika disukun yang semestinya harus mau tidak mau dipaksakan untuk idgham ketika disukun. Seperti pada ayat famanil turra, famanil turra. Ya. Pada lafaz id maka di sini dipaksa untuk wadnya hilang. Dipaksa untuk diidghamkan, dimasukkan pada ta. Wa manil manil turra. Kali ini tidak ada idgham di sini, ya. Tidak ada idgham. Manil tur mal turirtum, ya. Mal wa manil turra. Dan ma itu huruf yang kuat, ya. Kuat, jadi ini sama-sama kuat dari sama-sama huruf dari huruf isti'la, huruf musta'liyah. Ya, untuk lebih jelasnya nanti berkaitan huruf wad ada bukunya khusus sih masalah itu ya. Dan juga ada saya punya kasetnya dari ada tiga kaset itu dari diskusinya ulama al-Azhar ya, fi harfi wad ya, yani, hiwar ulama al-Azhar fi harfi wad, tiga kaset. Khusus di huruf wad saja. Ya. Huruf wad. Yang kesimpulannya juga sama. Wad yang ada adalah wad yang dal yang fakhamah. Ini huruf wad. Wawadu bistitalatin wa makhraji mayyiz min al-wa'i wa kulluha taji. Kembali masalah bahasanya. Makhraja wad min hafatul lisan, dari bibi pinggir lidah. Nempel dengan abras, gigi geraham yang atas. Wa, wi, wu, au, coba. Wu, au, lagi. Wa, wi, wu, au, lagi. Wa, wi, wu, au. Ini butuh latihan ya. Kadang-kadang mimik di sini masih apa nyemplok-nyemplok ya. Apa pipinya itu. Jadi mimiknya kadang mengerikan kalau ya. Baik. Wawadu min hafatihi izwadiya tabrasa min aisara ayumnaha. Wawadu min hafatihi izwadiya wad min hafat lisan idwali al-adras, nampar gigi geraham min aisara yumna, dari yang kiri atau yang kanan. Ini makhrajnya wad ya. Kemudian berikutnya lam ya. Wallamu adnaha limuntahaha. Di sini juga dalam kesimpulan ini bahkan dian katakan qala ittafaqa harfu wa wa wa fi sifat, huruf wa dan wa ini sama dalam sifatnya, bi istithna'i sifatil istitala fi wa faqat, pengecualian dengan sifat istitala pada huruf wa saja. Wa wa harfun qawiyyun faham, wa ini huruf kuat karena huruf istila ya, juga itbaq ya, juga huruf mufakhamah tafkhim. Jadi sifat tafkhim itu adalah karena sifat istila itu kemudian menelurkan sifat tafkhim, baca tebal. Wallahu ila alquwwati aqrab, wa pada kuat itu lebih ini wa. Wakhtalafa makhrajan kama sabaqa, dan berbeda dua huruf ini pada makhrajnya. Jadi makhrajnya wa sudah kita mengetahui, makhrajnya wa dari tarful lisan dengan usul sanayal ulyah, dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas. wa akta'a khata'an fakhishan man ja'ala makhrajuhuma aw man ja'ala makhrajahuma wahida. Maka salah besar bagi yang menjadikannya itu satu makhraj. Nah, makhrajnya adalah beda. Walam yumayyiz bainahuma, dan tidak dibedakan antara keduanya. Wa hadha lahn bighairi lafz yughayyiru lafzi wal ma'na. Yughayyiru lafzi wal ma'na. Ya, ini adalah lahan yang bisa merubah kepada lafaz dan maknanya, manakala dengan sengaja. Ini. Dan tentunya kalau bisa dibedakan, bedakan. Ya. Artinya mampu untuk kita bedakan, maka bedakan dari dua sifat tadi, dari dua hal tadi, dari makhrajnya dan juga sifat istitalah. Kemudian di sini dikomentari nah berkatanya Ibnu Katsir. وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى من اختفار الإخلاق تحرير ما بين الله والله. Apa yang merupakan pendapatnya Ibnu Katsir dari ikhtifar, ini dimaafkan manakala terjadi kesalahan dalam mempraktekkan antara wad dan wa. Beliau mengatakan faqad qassarahu ala man la yumayyiz dzalik. Ini bagi yang tidak bisa membedakan antara dua huruf ini. Ini ya. Manakala tidak bisa dibedakan. Tentunya memang kayak kita orang ajam. Itu sulit untuk membedakan dua huruf ini. Zal, wa, dan wad. Punya ketika di dhammah. Ya. Di dhammah. Itu susah. Maka dia katakan. Wa minal akhtai syai'ah. Qalbu wad dalan mufakhamah. Termasuk kesalahan yang banyak menyebar adalah menggantikan wad dengan dal yang ditafkhim. Wad ini. Ini kesalahan yang fatal ya. Dan silakan kalau nanti insyaallah mungkin kayaknya bawa atau tidak buku ini masalah itu. Terbawa atau tidak ada itu. Lebih isinya lebih detail lagi ya. Bagaimana dari semua apa namanya semua ulama dari semua fan ya semua apa bidang keilmuan itu semuanya bicara ahlul lughah, ahli qiraat, para fuqaha, muhaddithin dan semuanya ya baik dari kalangan mutaqaddimin ya sampai kalangan muasirin ya. Mutaqaddimin, mutaakhirin, kemudian dari muasirin pun juga bicara masalah itu. Baik ini wad ya min hafatil lisan ma yuhadi min al adras al ulya. Qala wal lam adnaha limuntaha dan lam adnaha limuntaha. Wal lam adnaha limuntaha dan ini dekat ya. Lam. Makhrajnya lam. Berikutnya lam ini wallamu adnaha limuntaha di makhraj yang keberapa berarti ke 9 ya makhraj yang ke 9 atau ke 5 dari makhrajnya lisan tapi dalam makhraj yang ke 9 adalah keluar lam adna hafatul lisan adna hafatul lisan. Ini setelah makhrajnya wad. Ma baina hafatil lisan ma'an. Ba'da makhraj dhad. Di antara dua hafah. Kan hafah kan bagi dari kanan, dari kiri kan. Nah ini di tengahnya. Ma bain l. Kan dari hafatil ma baina hafatil lisan. Ya. Bukan di ujung. Hafah. Nah lidah kan begini kan ujungnya di sini ya. Ini hafa ya bagian pinggirnya ya ke bagian sininya ini hafanya nanti bagian ada zahrul lisan ada batnul lisan lam ini adalah tengah-tengah antara apa dua makhrajnya wad. Ketemu di tengah ini. Ma baina hafatai al-lisan. Di antara dua hafah. Ma baina hafat al-lisan. Di antara dua sisi dari lidah. Maka keluar lam. Tidak pas di ujung. Maka kalau tadi sudah kita bicarakan bahasanya al-farra menjadikan lam, nun dan ra itu satu makhraj. Ini beda sekali. Dan kita bisa rasakan kan ditekuk itu lidahnya kan. Enggak lurus, ya. Kan kalau nun pas di tengahnya, pas tengah. Ra balik. Jadi begini, begini sama ya. Kalau nun pas tengah, lidahnya pas di ujung, ya. Kalau ro ya begini. Tekuk. Itu berdekatan sekali. Dan lam sekali lagi adalah di ma baina di antara dua pertemuan antara makhrajnya wad, ya. Keluar lam. Wallamu adnaha li muntaha. Lam dari adna hafatul lisan atau ma baina hafatul lisan di antara ini ma baina hafatai lisan di antara dua inggir lidah itu ya. Di tengah-tengah makhrajnya dhad ya. Setelah makhrajnya dhad, setelah makhrajnya dhad kanan dan kiri, karena makhrajnya dhad dari bisa dari kiri, bisa dari sisi kanannya, dan pertemuan antara kanan dan kiri inilah makhrajnya lam, ya. Wallamu adnaha limuntahaha lam, ya, keluar lam, la, li, lu, al, coba, la. Li lu al. Oke. La li lu al. Baik. Ini huruf lam ya. Perlu diingat bahwasanya lam ini memiliki banyak kekhususan. Ya, nanti ada kaitan dengan tarkik dan tafkhimnya. Namun juga terkadang kesalahan terjadi pada lam ini ketika disukun. Yang terkadang tanpa sadar kemudian terjadi qalqalah. Qalqalah. Al-le. Le. Keluar le ini. Al-le. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil-le. Nah, ini perhatikan ya. Qalqalah. Qalqalah kita tahu cuma 5 saja ya. Qaf, ba, ba, jim, dal. Jangan ditambah. Ya. Jangan ditambah. Makanya ini sering di apa namanya lam khususnya ketika disukun Rabbil alamin ketika ketemu dengan ain yang disukun depannya depannya adalah ain lamnya disukun ini sering Rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin maka tahan di sini ya tidak boleh qalqalah juga tidak ada saktah ya. Tidak ada saktah di sini, juga tidak ada qalqalah. Maka sekali lagi butuh kepada latihan. Ya. Dilatih. Awalnya memang agak berat ya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah jadi biasanya. Yang tadinya enggak mau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya. Rabbil alamin. Paling sering ya pada lam, lam dan nun, lam nun sering sekali, nun pun juga sama. An amta, kadang suaranya bagus, ya, tapi seperti ini kurang diperhatikan, ya. Dan jarang yang diperhatikan kecuali orang-orang yang istilahnya betul-betul perhatian dengan masalah-masalah seperti ini. Dan ini kali lagi masuk dari mukam milat ya. Kesempurnaan dalam kita dan itu masuk lahan meskipun ada lahan khafi, ya, lahan khafi yang samar. Tidak semua orang ngerti. Perasaannya sudah benar, sudah bagus, ya. Ternyata ya, dan ini ikhwah banyak sekali begitu kan. Kita enggak usah nilai yang lain, kita sendirilah. Kita sendiri sering kan tidak mengenakkan kan kalau kita bicara sunnah, bicara bid'ah, keras baca Quran, pleta-pleta atau enggak karu-karuan nih, tegak pelekuknya. Ini kan mengenaskan sekali. Ini kadang-kadang saya, ya Allah ini. Anak seperti anaknya Quran itu kan pokok ya. Sekali lagi Quran itu pokok, semua orang dengar. Ini kalau kemudian kurang perhatian ini kan sesuatu yang istilahnya apa ya, apalagi sampai terjatuh pada lahan-lahan yang jadi gitu ya, panjang pendeknya atau yang istilahnya orang awam juga paham. Kalau yang mungkin apa lahan khafi ma'dzurlah, karena ini kan mesti orang yang belajar saja kan. Ini kalau lahan jali, sampai terjatuh pada lahan jali, ini kan mengenaskan. Istilahnya, enggak seimbang lah dengan bicara bid'ahnya, enggak seimbang dengan seperti itu ya. Dengan ketika bicara itu, kemudian bicara Quran kok kurang perhatian. Kak kita lebih, tentunya lebih berhak, perhatian dengan Quran dari yang lain. Ini terus terang sisi banyak kekurangan dari ini. Saya perhatikan, ya Masya Allah ya. Kalau mereka-mereka seperti itu sangat perhatian sekali dengan Quran. Himmahnya itu tinggi ya. Himmahnya itu tinggi. Ini. Padahal, sebenarnya saya melihat mereka orang-orang yang sebenarnya bukan anulah, tapi dengan masyai, dengan kesalahan-kesalahan mereka pun juga masih menyadari. Ini menunjukkan bahwasanya masih ada kemungkinan ya, bahwasanya jalan dakwah sebenarnya masih terbuka, dan orang-orang seperti itu sebenarnya juga menyadari kalau kita membawakannya itu dengan baik ya, itu menunjukkan sebenarnya bisa, tinggal bagaimana ngeslahnya yang bagus gitu ya. Ini yang bagus itu perlu ada trik-trik khusus lah. Artinya kalau Rasulullah SAW bisa merubah seperti itu ya, nah, masalah dakwah, kenapa tidak? Dan ini satu celah ya, satu celah yang sebenarnya masih banyak kemungkinan. Ini. Dan tentunya taufik biadillah ya. Taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang jelas kita berusaha. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan ketika daurah dengan ini, yang karena waktu itu yang diundang juga bukan orang-orang. Ini rata-rata orang-orang kori-kori internasional untuk Indonesia itu, yang sering diikuti di event-event internasional, kan bukan orang sembarangan gitu. Rata-rata mutqin semua itu, hafalannya juga bacaannya sudah, kalau kita nilai sudah bagus sekali ya. Ini tapi ketika di hadapan masyayikh ya, kayak Syekh Ibrahim Al-Lahwar, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, dan misalnya yang datang kemarin waktu adakan daurah itu, ini komentar mereka juga saya lihat Masya Allah. Ini bilangnya syekhnya ini harus ditahan di sini sebulan dua bulan ini harusnya, biar kita bisa talaki gitu. Padahal itu baru di Fatihah saja. Di Fatihah. Itu sudah ya ibaratnya ini imam, rata-rata imam. Imamnya Masjid Istiqlal kan juga orang, bukan orang sembarangan. Imam Masjid At-Tin Al-Azhar yang di Jakarta itu bukan orang sembarangan semua itu. Itu kori-kori nasional rata-rata. Dan punya riwayat semua, punya sanad semua itu. saya ngerti itu loh, orang enggak sembarangan itu. Dan dosen-dosen di qiraat itu. Tapi istilahnya ketika di depan syekh seperti itu pun juga masih ada ya. Dia mengakui, oh sisi ini masih ada kesalahan. Maka bagaimana kalau kemudian seperti ini, kemudian ada sisi, kemudian kita ingatkan dari masalah akidah, masalah sunnah. Artinya masih ada kemungkinan. Ini, tinggal bagaimana masalah. Nah, ini satu sisi ya, jangan masuk bahasanya yang namanya dakwah. Ini namanya jalan dakwah itu senantiasa terbuka. Karena dakwah ila sunnah ini adalah pada fitrah ya. kepada fitrahnya manusia. Demikian pula dengan yang namanya Quran, yang berawal dari Quran ini, orang kan, yang namanya setiap muslim itu ketergantungannya dengan Quran kan tinggi. Ketergantungan dengan Quran yang tinggi, masuk lewat jalur sini, itu juga Masya Allah. Saya itu, saya sendiri punya pengalaman seperti itu ya. Jadi tertarik dengan itu. Tidak sedikit. Ini yang jelas, makanya kita enggak perlu istilahnya menghadapi masyarakat yang enggak usah khawatir ya. Cepat atau lambat mesti akan ada perubahan, manakala kita mau sabar ya. Manakala kita mau sabar. Masa mau kalah sabarnya dengan iblis ya. Iblis itu sudah ganti keturunan saja masih ditunggu gitu kan. Ya kan antum baca kisahnya Nabi Nuh kan gitu kan. Bagaimana sudah ganti keturunan? Ganti keturunan sudah berapa kali di keturunan ditunggunya itu untuk menyesatkan manusia. Ini. Maka kita mau mengarah kepada kebaikan, masa enggak sabar melihat yang seperti cuma seperti itu toh. Ini. Maka ini dibutuhkan kepada kesabaran. Dan sabar insyaallah akan menang ya. Nah, Allah mengatakan wa may yulqaha illal ladzina sabaru wa may yulqaha illa dzuhaldin adzim. Tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang sabar dan tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Ini ya. Kadang-kadang ini dulu ya. Istirahat dulu. Nah, jam siang nih. Baik, ini dulu yang kita kaji pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya bismillah taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menggugah kita untuk kita lebih perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.